terpesona daku memandangmu, wahai di kau bunga cempaka, warna kuningmu menambah cantik, bentuk daunmu tak mudah layu, ingin hatiku memetik di kau, apa daya tangan tak sampai, haruskah daku menantimu saat gugur dari tangkaimu, ku nantikan sang bayu datang, jatuhkan dari tangkaimu. Di kau cempaka banyak jasamu, digemari darah-darah ayu, tuh dijadikan sajian puri, persembahkan candi sang dewata. Daunmu tak mudah layu, ingin hatiku memetik di kau, apa daya tangan tak sampai, haruskah daku menantimu saat gugur dari tangkaimu, ku nantikan sang bayu datang, jatuhkan dari tangkaimu. Banyak jasamu, digemari darah-darah ayu, tu dijadikan sajian puri, persembahkan candi sang dewata.